tabir kepalsuan. Asyik Indonesia kita royong, apa-apa. Aku coba untuk tidak putus asa. Kini ku serahkan kepada siapa diriku. Ini kuserahkan kepadamu untuk menentukan sikapmu. Kan ku terima itu walau berhati pedih dan bos muda dari Cipitung udah.